sing sejeli anak ora. Hanya untuk review, belilah album asli. Beli mula bocor, kewala sing sebocor anak ora. Beli mula nista, kewala sing senista anak ora. Beli mula bangsa, kewala sing sebangsat anak ora. Mula bajingan, kewala sing sebajingan anak ngora. Beli mula belong, kewala sing sebelong anak ngora. Beli mula bejat, kewala sing sebejat anak nora. Beli mula nas keleng, kewala sing senas keleng anak nora. Papa di ingat munyi-munyi di jalan, papa di kencang, mugu satwa anehnya lega. Beli mula pemabuk, kewala sing sepemabuk anak ngora. Hanya untuk review, belilah album asli. Beli mula campah, kewala sing secampah anak ngora. Beli mula marga, kewala sing semarga anak nora. Beli mula brengsek, kewala sing sebrengsek anak nora. Baba di satwa anaknya lega. Adik nenawa sujatine isin basang beli nyomo marakadat nyantos beli ngedeman peninggalane yening ragan adi. Hanya untuk belilah album asli. Mirengin monyidi sisi nerasa yang beli ragan sing bisa ngaji yang beli patut ke adi ada di sisi. mesin beli lebihan adi mirangin bunyi di sisi boyo je percaya boyo je mirangin bunyi beli pantaskah adi kari di sisi beli kening sedata adi ngalih beli-beli boyo jengi sini boyo jeng adenan bayun beli ne ina jani seton dan kadung jauh macalah.